Masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang kau berikan tak mampu kau balas, ibu. Ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baru risau dengan apa membalas, ibu, ibu. Masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, tak mampu ku membalas, ibu, ibu. Ibuku sayang, ini semua untukku. Ibu, kau yang melahirkanku dari kecil sampai sekarang. Kau menyayangiku tak pernah lelah. Kau mencari nafkah untukku. Maafkan aku, ibu. Banyak sekali kesalahanku, ibu, ibu, ibu.